Tergoda aku untuk berpikir, dia yang tercinta, mengapa telah lama tak nampak dirimu di sini? Jangankan ingin ku tersenyum, tak ada gairah, ku ingin selalu bersamamu. Kini ku resah, diriku lemah tanpamu. Gapai semua jemari, ku rangkul aku dalam bahagiamu. Ku ingin bersama berdua selamanya. Jika ini ku ingin selalu ada dirimu dalam kelemahan hati ini. Bersamamu aku tegar. Kini ku resah, diriku lemah tanpamu. Oh, gapai semua jemari, ku rangkul aku dalam bahagiamu. Ku ingin bersama berdua selamanya. Jika ini ku ingin selalu ada dirimu dalam kelemahan hati ini. Bersamamu ini ku ingin selalu ada dirimu dalam kelemahan hati ini. Bersamamu aku tegar.